إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه وبعد فأقول أولا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بطلاب العلم ومن ذلك وصيته لأبي ذر رضي الله عنه فقال إنه سيأتيكم أناس إنه سيأتيكم أناس يتقفرون العلم فأوصى بهم صلوات الله وسلامه عليه فكان أبو ذر رضي الله عنه يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pada kesempatan ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Hamid Al-Junaibi hafizahullahu taala yang bertemakan tentang keutamaan La ilaha illallah. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau memulai pembahasan tersebut dengan memberikan mukaddimah memuji Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selanjutnya beliau mengatakan wa ba'd, maka pertama-tama saya katakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terdapat dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan perwasiat untuk memiliki perhatian besar terhadap para penuntut ilmu, dan di antaranya adalah wasiat beliau kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, pesan yang disampaikan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan akan datang orang-orang yang mereka adalah para pencari ilmu agama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk memberikan perhatian kepada mereka para penuntut ilmu, sehingga Abu Dzar pun beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dan marhaban terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, ikhwati wa ahibbati al-akarim, fa inna Allah azza wa jalla رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس الله سبحانه وتعالى التوحيد في عباده في قلوب عباده وأعانهم عز وجل على طاعته هداية منه عز وجل وكفى بربك هاديا ومعينا سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عبده النبي الأمي وصفوته من خلقه وخليله أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد. Adapun setelahnya, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah ridha Islam sebagai agama bagi kita semua, bagi kaum mukminin, dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan berbagai dalil-dalil akan kebenaran Islam, serta Allah Azza wa Jal juga memberikan suatu keterangan dengan keterangan yang nyata tentang kebenaran Islam. Bahkan Allah Azza wa Jal telah menanamkan tentang kebenaran Tauhid dalam kalbu-kalbu hamba-hambanya. Kemudian Allah Azza wa Jal membantu mereka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk hidayah yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi hidayah dan sebagai penolong. Allah Azza wa Jal berfirman, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا Dan katakanlah segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang tidak menjadikan untuk dirinya seorang anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan Allah Azza wa Jal tidak memiliki sekutu pada kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Dan Allah Azza wa Jal tidak pernah punya penolong karena kerendahan. Dan besarkanlah Allah Azza wa Jal dengan sebesar-besarnya. Demikian pula Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Huwallazi ja'ala minal ma'i bashara." Dan Allah Azza wa Jal yang menjadikan dari air ini manusia, serta Allah Azza wa Jal menjadikannya keturunan dan musaharah, dan Allah Azza wa Jal maha mampu atas segala sesuatu. Allah Azza wa Jal juga berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah," dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, "ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum," sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan mudarat kepada mereka. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada waktu 6 hari. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih, maka berdoalah dan mintalah kepadanya, Zat yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad alaihi salatu wassalam, hamba-Nya, sebagai nabi yang ummi, dan Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai khalil, kekasihnya, dan juga sebagai saksi, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, sebagai pengajak, da'ian, demikian pula sebagai pelita yang nyata. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية عظيمة. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية عظيمة ولأمر عظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان أول الرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله ربه سبحانه بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وأن لا يصرف شيء من العبادات لغير الله. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا كانت دعوة من جاء بعده من الأنبياء والرسل، دعوة واحدة ومنهاجا واحدا وطريقا واحدا. فهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم. وهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كانت دعوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المرسلين وإمام المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، وقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk ini demi suatu tujuan yang agung, suatu perkara yang besar, sebagaimana Allah azza wa jal berfirman dalam ayatnya: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga Rasul yang pertama setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Allah mengutus beliau untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya, tanpa melakukan penyembahan kepada selainnya. Dan agar manusia tidak memalingkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu beliau mengatakan, wahai kaumku, ibadahilah Allah, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir dan takut atas kalian untuk tertimpa azab yang besar. Demikian pula dakwah para nabi dan para rasul yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam, dakwah mereka satu. Manhaj mereka, jalan mereka satu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, Allah kisahkan ucapan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya dengan perkataan yang sama, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Ibadahilah Allah, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Syuaib, beliau mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Ibadahilah Allah, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selainnya. Dan ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, juga mengatakan, "U'budullah wattaquhu dzalika khairul lakum." Beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya, itu lebih baik bagi kalian. Demikianlah dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dakwah mereka adalah dakwah yang satu. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam ayatnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang benar kecuali aku, yakni Allah Azza wa Jal, fa'budun, maka ibadahilah aku. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus di tiap-tiap umat seorang rasul agar menyeru, ibadahilah Allah Azza wa Jal dan jauhilah sesembahan selainnya. Itulah dakwah para nabi. Dan dakwah penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, pimpinan para rasul, imamnya orang-orang yang bertakwa, juga seperti itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum musyrikin, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard." Katakanlah, apakah selain Allah Azza wa Jal aku menjadikannya sebagai penolong, padahal Allah Azza wa Jal dialah pencipta langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah lah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Demikian pula dalam ayatnya, "Qul inni nuhitu an a'budu alladziina tad'uuna min duunillah." Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang untuk mengibadahi apa yang kalian ibadahi selain Allah Azza wa Jal. "Qul la attabi'u ahwa'akum." Katakan kepada mereka, aku tidak akan mengikuti keinginan-keinginan kalian. "Qad dhalaltu idan wa ma ana minal muhtadin." Kalau aku mengikuti kalian, tentu aku telah sesat dan aku bukan orang yang mendapat petunjuk. وهذه الدعوة التي سار عليها جميع الأنبياء والرسل هي دعوة إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وإلى أن يترك أو تترك عبادة من سواه. فالدين كله لله، من الدعاء والاستغاثة والنذر والتوكل والإنابة والخشية والرجاء والخوف والصلاة والصيام إلى غير ذلك من العبادات. ولما عظم التوحيد في قلوب أهل الإيمان لعظم معرفتهم بمنزلة التوحيد والذي تحصل لهم من معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهذا لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم بربه، فإن الخشية مبنية على معرفة بالله كما قال ذلك أهل العلم. وتأمل في حال المشركين كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واعكس هذه الحال لتعلم ما هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. إذا ذكر توحيد الله عز وجل من إقبال القلوب واستبشارها وفرحها ومحبتها لذكر توحيد الله سبحانه، فهو الركن الأعظم لهذا الدين والأساس الذي تبنى عليه هذه الديانة دين الإسلام. فتجد في قلوبهم من الفرح والاستبشار ما لا يكون في قلوب أهل الشرك. وانظر في قلبك وتأمل حالك أخي الموفق، إذا ذكر التوحيد كيف يكون استبشار قلبك وفرحه، وذلك يكون بقدر ما يقوم في قلبك من تعظيم التوحيد لله سبحانه وتعالى. Dan dakwah ini, dakwah para nabi dan para rasul, adalah dakwah agar manusia, atau mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya, serta meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh bagian dari agama ini, ibadah-ibadah seluruhnya, hanya milik Allah dan untuk Allah Azza wa Jal. Baik itu doa atau mohon pertolongan, atau nazar, atau tawakal, atau bertaubat, atau rasa takut dan rasa berharap Begitu pula salat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya milik Allah dan hanya ditujukan kepadanya. Dan ketika kebesaran tauhid itu ada di kalbu ahlul iman, maka itu karena besarnya pengetahuan mereka atau luasnya pengetahuan mereka terhadap tauhid dan kedudukan tauhid, sehingga orang yang sangat mengenal Allah Azza wa Jal, dia akan lebih membesarkan tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Adapun aku sesungguhnya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Azza wa Jal dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Hal ini karena pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya, sehingga hal itu menumbuhkan rasa takut yang besar, pengagungan yang besar terhadap Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan demikian, pengagungan serta rasa takut itu muncul dan buah dari ma'rifah billah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan para ulama. Maka dengan demikian, keadaan kaum musyrikin sebagaimana yang disifati oleh Allah Azza wa Jal, yakni mereka tidak membesarkan tauhid, tidak takut kepada Allah Azza wa Jal, Rabb sekalian alam, karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah." Apabila mereka diingatkan kepada Allah Azza wa Jal, disebut nama Allah Azza wa Jal satu-satunya, justru kalbu mereka menjauh, kalbu mereka tidak menerima, mereka yang tidak beriman kepada kepada hari akhirat. Wa idza dzukira alladziina min duunihi idza hum yastabsyirun. Tapi justru ketika disebut selain Allah Azza wa Jal, disebutkan Tuhan-Tuhan mereka, mereka merasa senang, mereka merasa lapang. Oleh karena itu, kalau begitu, lihatlah sebaliknya. Agar engkau mengetahui apa yang semestinya ada padanya keadaan bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Yakni mestinya seorang yang beriman mereka merasa bahagia, lapang, senang ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jal, ketika disebutkan tauhid, ketika disebutkan zikrullah Azza wa Jal. Bagi seorang yang beriman, ketika disebutkan tauhid, mereka akan menghadapkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal, merasa senang, merasa lapang terhadap tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa senang ini, yaitu ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jal dan ketika disebutkan tauhid, merupakan pokok yang penting dalam agama seseorang. Bahkan ini yang paling agung dalam agama seseorang, yakni keislamannya. Dan ini merupakan asas, fondasi yang terbangun di atasnya agamanya, Islamnya. Sehingga engkau akan dapati pada kalbu kaum mukminin, orang-orang yang beriman, rasa lapang dan senang ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jal dan ketika disebutkan tauhid, sesuatu yang tidak pernah ada dalam kalbu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, lihatlah kalbumu, periksa dan coba perhatikan keadaan dirimu, wahai saudaraku, bagaimana kondisi kalbumu ketika disebutkan tauhid, ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jal, Dan ketahuilah, seukuran dengan tauhid seseorang, dia akan mendapatkan rasa bahagia dan senang dalam kalbunya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tauhidullah. Wa'lam akhi al-mubarak, أن هنا قضيتان لا بد لكل مسلم يعيش على توحيد الله عز وجل أن يعرفهما. هنا قضيتان. أما القضية الأولى فاعلم أن التوحيد ليس مبنيا فحسب على ترك عبادة غير الله، بل إن له ركنان. أما الأول فهو عبادة الله، فهو عبادة الله، وأما الثاني فهو ترك عبادة غير الله. والذي أود أن أشير إليه هنا هو ما يقع في قلب كثير ممن ينتسب إلى التوحيد من الركون إلى الأمن، والتقصير في العمل، فإن تمام العبادة مبنية على أو مبني على الإقبال على الله سبحانه والإكثار من عبادته بإقبال قلب ومحبة وخوف ورجاء، ويكمل الشق الثاني عدم صرفك لشيء من العبادات لغير الله. فهما قسمان: فعل وترك. فعل العبادات وترك صرفها لغير الله. وأما القضية الثانية فهي معرفة الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا ممن يقعون في أعمال خارجة عن حد التوحيد داخلة في حد الشرك لا يعرفون معنى الشرك الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. وإن الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، وإن الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، سواء كانت في الصفات أو كان في صرف شيء من العبادات أو في صرف أي شيء يستحقه الله سبحانه وتعالى وحده. فمتى ما حصل شيء من صرف تلك الخصائص لغير الله كان ذلك الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وقد قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن صرف شيئا من خصائص الله لغير الله عز وجل، والعياذ بالله سبحانه. فهاتان القضيتان مهمتان أن تعلمان، وإلا لما كان للعبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في توحيده. Ketahuilah wahai saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini ada dua masalah yang tiap-tiap muslim hendaknya mengetahuinya. Bagi tiap muslim yang hidup di atas tauhid wajib mengetahui hal tersebut. Adapun yang pertama, maka ketahuilah bahwa tauhid bukan hanya terbangun hanya di atas tarku ibadati ghairillah, bukan hanya terbangun di atas prinsip ini, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Bahkan di sana ada dua pokok. Yang pertama adalah ibadah hanya kepada Allah, yang kedua meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang ingin saya isyaratkan di sini adalah apa yang terjadi, apa yang muncul di kalbu sebagian orang-orang yang telah menganggap dirinya bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu rasa amannya, rasa tenangnya, dan tidak semangatnya di dalam beramal atau kurangnya dalam beramal. Padahal beramal mewujudkan ibadah merupakan pondasi utama dan merupakan pokok dalam mewujudkan tauhid, menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh qalbu, rasa cinta kepada Allah, berharap kepadanya, dan seterusnya. Ini merupakan pokok penting dalam tauhid, yaitu berupa perbuatan, kemudian disempurnakan oleh bagian keduanya, yaitu meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini ada dua pokok penting untuk mewujudkan tauhid, yaitu suatu fi'il, perbuatan, dan tark, meninggalkan. Perbuatan yakni melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang kedua adalah hendaknya kita mengetahui kesyirikan, mengenalinya, mengerti tentang apa itu syirik. Dan bahwa syirik merupakan sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit dari manusia orang yang jatuh dalam perbuatan syirik. Sehingga keluar dari tauhid dan masuk dalam suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara orang-orang tidak mengenali apa itu syirik. Apa itu amalan-amalan kesyirikan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Maka ketahuilah bahwa perbuatan syirik adalah memalingkan atau memberikan sesuatu yang itu kekhususan bagi Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dalam bab sifat-sifat Allah? Sifat-sifat yang itu khusus bagi Allah, tidak boleh sifat itu diyakini ada pada selain Allah Azza wa Jal. Atau dalam bab ibadah, ibadah yang itu khusus diperuntukkan hanya untuk Allah, maka tidak boleh salah satu dari ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai terjadi hal itu, maka artinya telah terjadi kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Dan Allah Azza wa Jalla yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan bagi siapapun yang memberikan walau sedikit saja dari ibadah-ibadah atau sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari perbuatan itu. Inilah dua perkara, dua masalah yang sangat penting harus dipahami. Kedua masalah tersebut, kalau tidak dipahami dua masalah ini, maka tidak akan terwujud tauhid pada diri seseorang. وأختم هنا بمسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى فهي أن تعلم أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم من كان يغلو في الصالحين ويصرف لهم شيئا من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله كالدعاء والاستغاثة ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار كما قال ربنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومنهم من يعبد الشمس والكواكب إلى غير ذلك من الأشياء ومنهم من يعبد الملائكة إلى غير ذلك. فبعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة واحدة لهم جميعهم وأخبر صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعظم حق الله عز وجل في ذلك وحذرهم من التفريط في حقه سبحانه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه وأمته من الغلو فيه لأن الغلو في الصالحين هو منشأ الشرك بالله سبحانه وتعالى فأول الشرك الذي حصل في بني الإنسان هو غلو قوم نوح عليه الصلاة والسلام في الصالحين، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم من دون الله. وعلى هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، وإني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في مسند أحمد: يا أيها الناس قولوا بقولكم إنما أنا عبد، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية والتي أختم بها أخي الموفق، اجعل هذه المعاني حاضرة في قلبك، فادع بها أهلك وقومك وقرابتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وانشر ذلك ما استطعت بين الناس، فإن من أحب الله عز وجل يسعى في نشر التوحيد بين العباد، لأنه أعظم الواجبات وأحبها. وعظم التوحيد هو بعظم الله سبحانه وتعالى، لأنه من خصائصه التي لا تصرف لغيره. والذي ينبغي أن يقوم في قلبك من إجلال التوحيد وتعظيمه مما يكون قائما في قلبك من إجلال الله وتعظيمه، فادع إلى ذلك واستمسك به واعتصم به وسل ربك التوفيق والتسديد والثبات والمعونة واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله سبحانه أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة وأن لا يقبضنا إلا على التوحيد والسنة. اللهم أحينا على توحيدك واقبضنا على توحيدك واجعلنا دعاة إلى توحيدك هادين مهديين غير ناكثين ولا مرتدين. والله أعلى وأعلم. Dan di sini saya akan menutup dengan dua masalah yang penting. Yang pertama yaitu hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya, di antara mereka ada yang melampaui batas dalam mengagungkan orang yang soleh, sampai-sampai memberikan kepada orang-orang soleh itu sebagian dari bentuk-bentuk ibadah yang semestinya tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka juga ada yang beribadah kepada berhala-berhala. Ada pula yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla khabarkan, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra?" Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza? Demikian pula Manat yang ketiga. Al-Lat adalah dalam bentuk sebuah pohon yang diagungkan. Al-Uzza adalah dalam bentuk sebuah pohon yang diagungkan. Al-Lat adalah kuburan yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Di antara mereka juga ada yang beribadah kepada matahari atau kepada bintang-bintang. Bahkan juga ada yang beribadah kepada malaikat. Dan selain itu, dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya dengan satu dakwah, mengajak mereka semuanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya dan meninggalkan semua yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jal. Nabi SAW juga mengabarkan kepada mereka tentang besarnya hak Allah Azza wa Jal. Sementara juga beliau memperingatkan mereka semuanya dari perbuatan at-tafrid, menyepelekan hak-hak Allah Azza wa Jal dan tidak memenuhi hak-haknya. Sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan para sahabatnya sendiri dan juga tentunya umatnya dari sikap al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri. Karena perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang yang soleh, ini adalah sebab dari perbuatan kesyirikan atau jatuhnya suatu umat dalam kesyirikan. Dan bahkan ini merupakan awal mula terjadinya kesyirikan, sebagaimana awal mula terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh, sampai-sampai kaum tersebut mengibadahi orang-orang soleh dan memohon pertolongan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dalam hadis, "La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Jangan kalian melebih-lebihkan aku dalam memuji sebagaimana kalian melakukan, sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibnu Maryam. Aku hanya seorang hamba. Maka katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Pada hadis yang lain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu sebagian mereka mengatakan kepada beliau, ya sayyidana wa ibna sayyidina, wahai panutan kami dan putra panutan kami, ya khairana wa ibna khairina, wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami. Mendengar pujian itu, beliau sallallahu alaihi wasallam sempat marah dan mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum, wahai manusia, katakan ucapan kalian tersebut, yakni cukup sampai di situ saja. Wa inna ma ana abdun, aku ini hanya seorang hamba. La uhibbu an tarfa'uni, aku tidak suka kalian melebih-lebihkan aku, meninggi-ninggikan aku. Fauqa manzilati allati anzalani Allah iyaha, melebihi kedudukan yang Allah Azza wa Jal telah tempatkan aku pada kedudukan tersebut. Hadis sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Masalah yang kedua yang dengannya aku akan menutup ceramah ini, wahai saudaraku yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, hendaknya engkau menjadikan makna-makna tersebut, makna-makna tauhid, nilai-nilai tauhid tersebut senantiasa terjaga dalam kalbumu. Berdakwahlah, mengajak manusia kepadanya, ajak keluargamu, karib kerabatmu kepada makna dan nilai-nilai tauhid tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, wa angdir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabatmu, kerabat-kerabat yang terdekat. Oleh karena itu, hendaknya kita membela tauhid. Hendaknya kalian semua membela tauhid sesuai dengan kemampuan kalian, semampu kalian membela tauhid di tengah-tengah manusia. Sungguh Allah Azza wa Jal telah menebarkan tauhid ini di tengah-tengah hambanya, karena sesungguhnya tauhid ini merupakan kewajiban yang terbesar. Dan besarnya tauhid adalah bagian atau merupakan kebesaran Allah Azza wa Jal, karena tauhid merupakan kehususan yang hanya dimiliki oleh Allah dan untuk Allah Azza wa Jal, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Apa yang ada dalam kalbumu berupa pengagungan terhadap tauhid, itu adalah bagian daripada pengagunganmu terhadap Allah Azza wa Jal. Maka sekali lagi, berdakwahlah, ajaklah manusia, ajaklah orang-orang kepada tauhid, kepada makna-makna tauhid. Berpegang teguhlah pula engkau sendiri terhadap kalimat tauhid dan makna-makna serta apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid tersebut. Dengan itu engkau akan memperoleh taufik dari Allah Azza wa Jal. Engkau akan selalu diberi bimbingan oleh Allah Azza wa Jal, akan dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Pada akhirnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan kehidupan kepada kita semuanya di atas tauhidullah dan sunnah nabinya, senantiasa bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar mewafatkan kita semuanya di atas keduanya, di atas tauhid dan sunnah. Sebagaimana aku juga berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan kita semuanya orang-orang yang mengajak kepada tauhidullah, orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang memberi petunjuk, serta bukan orang-orang yang keluar dari tauhidullah. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah nasihat dan ceramah yang disampaikan oleh beliau Syekh Hamid Al-Junaibi hafizahullah taala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum itu Syekh akan menambah sesuatu kepada kita yang belum sempat beliau sampaikan. Tafadhol. Huna tanbih ala 'adah jarat fi ma bainakum fi hadhihi al-bilad wa hiya dakhila fi dhimn ma dhakarnah fi hadhihi al-muhadara. والتنبيه عليها لأهميتها وهي ما يحصل من الانحناء عند السلام ما يحصل من الانحناء عند السلام فهذه عادة قبيحة برغم أن مقصدها حسن فالمؤمن والمسلم لا ينحني إلا لله إذا ركع أو سجد إذا ركع ينحني لله ولا يخفض رأسه إلا لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذه العادة فظهرك هذا لا ينحني إلا لله عز وجل هكذا المؤمن عزيز ما ينحني لمخلوق بل ينحني لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تحني ظهرك إلا لله عز وجل وأشكر في ختام هذه المحاضرة إخوتي القائمين على مؤسسة الشريعة والإخوة في معهد الأنصار وكذلك القائمين على هذا المسجد على ما بذلوه من الجهود للتنسيق وكل من تعاون معهم على ما بذلوه من الجهود للتنسيق والتحضير لهذه المجالس النافعة والتي يحضرها هذا الجم الغفير من الإخوة المحبين للعلم نحسبهم الله حسيبهم وأشكر لكم حضوركم وعناءكم وما يحصل لكم من التعب والمشقة لحضور هذه المجالس لسماع شيء من التعليم والتوجيه الذي يحتاج إليه المسلم وأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة وأنتم المحسنون إلينا أنتم المحسنون إلينا فقد أحسنتم الظن بنا في الجلوس بين أيديكم وأحسنتم إلينا فلعل الله أن يكتب لنا أجرا إن كان هذا العمل خالصا لوجهه وأسأله أن يكون كذلك أن يكتب لنا أجرا فيما سمعتموه من كلمات والله يتولاني وإياكم برحمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di sini beliau mengingatkan suatu masalah, yaitu suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat kita di negeri ini, dan ini juga ada kaitannya dengan tema yang kita sebutkan di atas, yaitu apa yang sering terjadi,